Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi azmain. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita masih senantiasa mengkaji surat As-Su'ara juz 19. Dan dalam kesempatan ini kita akan mengkaji pada ayat 24. Para pendengar RRI rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana bunyi firmannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbus samawati wal ard wama bainahuma in kuntum muqinin. Para pendengar RRI rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana artinya Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu, itulah Tuhanmu jika kamu mempercayainya. Para pendengar RRI rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita mengingat pada pertemuan terdahulu, di sini Fir'aun bertanya siapa Tuhan seluruh alam ini. Yang mana kita ketahui bersama bahwa manusia yang memiliki potensi bertuhan sangat senantiasa memberikan pertanyaan tentang Tuhan itu sendiri. Layaknya bagaimana Fir'aun? Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itulah Tuhanmu jika kamu mempercayainya. Para pendengar RRI Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita menelaah ataupun menghubungkan dalam kondisi problematika sosial saat ini, maka yang patut kita jawab adalah kita harus mampu menghadirkan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dalam pemeliharaan kebaikan. Para pendengar RRI, di sini telah hadir narasumber kita. Ada Ustadz Zainal, ada Ustadz Fadli yang insya Allah akan memberikan inspirasi pemahaman kita tentang ayat ini dalam kualitas memberikan solusi memperbaiki problematika kehidupan keseharian kita melalui tafsir inspirasi. Kepada Bapak Ustadz kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Syamu. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat ke-24 dari surat 26 ini dapat kita ambil tema pemimpin itu dekat dengan Allah. Jadi ketika ditanya, qala, Musa menjawab, Rabbus samawati wal ard. Tuhan itu amat sangat kaya. Kalau Fir'aun masih cuma mengambil sebidang tanah di Mesir sana, kalau kita mungkin penguasa baru 13.000 pulau di Indonesia, atau mungkin beberapa penguasa-penguasa lain hanya mengambil sebidang tanah di daerah kekuasaan dia. Tapi Allah Tuhan yang kita sembah ini, pemilik bumi globe yang kecil ini, dan langit yang begitu luasnya. Dan di antara langit dan bumi juga masih miliknya. Jadi percayalah, in kuntum mukinin, percayalah, yakinlah. Ilmul yakin, hakul yakin, ainul yakin. Karena apa? Memang demikianlah adanya. Kita lahir dan kita besar, kemudian kita wafat. Sekedar minjam dan numpang di bumi yang kecil ini, tidak lebih dari sebesar pasir dibandingkan dengan banyaknya planet yang diciptakan Allah di pantai yang begitu luasnya. Jadi apa maunya pemimpin itu? Seberani apa dia melawan Tuhan? Seberani apa akhirnya semangat kepemimpinannya itu melawan semangat Tuhan? Tuhan yang maha kaya itu dijauhkannya dari pola pikirnya. Itu sudah kehancuran ketika dia memimpin rakyatnya untuk selanjutnya. Karena apa? Karena dia diciptakan. Tidak mungkin dia memaksakan orang untuk menyembah dia. Dia adalah sangat miskin dibandingkan kekayaan Allah. Apapun kontribusi yang dia berikan kepada bawahannya, itu tidak layak untuk dia dianggap sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Tidak. Karena apa? Karena perbandingan sangat tidak terbanding dengan kekuasaan Allah di bumi saja. belum lagi di langitnya, belum lagi di antara keduanya. Dan itu sangat tak terbatas. Maka pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang dekat dengan Allah, sebagaimana Nabi Musa dekat dengan Allah. Walaupun perjalanan hidupnya terlihat, terkesan, terseok-seok, tapi tetaplah yakin bahwa Nabi Musa lah yang unggul dan menang, Fir'aun terbujur dan kalah. Tetaplah Nabi Nuh yang berhasil dan kaumnya akhirnya tenggelam menderita. Tetaplah Nabi Muhammad yang sukses dalam dakwahnya, dan tetaplah kaum kafir Mekah harus mengikut kepadanya dengan yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tetaplah Nabi Ibrahim yang menang, Namrud dan para pengikut-pengikut penyembah berhala harus tertekuk lutut untuk mengakui kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah in kuntum muqinin. Sejarah telah menentukan bahwa dekat dengan Allah is the best. Don't forget you got everything in any situation. Jangan lupakan Tuhanmu dimanapun kamu berada. Karena apa? Karena itu kunci kesuksesan hidup. Ada Ustaz Fadli yang akan menambah bagaimana pemimpin itu harus dekat dengan Allah dengan semangat ayat 24 ini. Baik, terima kasih Syukran Ustaz Syamu dan Ustaz Zainal. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut, yang kagum dan salut kepada Allah adalah orang-orang yang cerdas, intelektual yang tinggi. Orang yang paling cerdas di muka bumi adalah orang yang takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dalam cerita ini bagaimana kemudian Musa mengatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang ada di antara keduanya juga punya Allah jika kamu mempercayainya, in kuntum mukminin. Sehingga mukinin. Sehingga harusnya kita saat ini, bangsa Indonesia, negara Indonesia mengalami darurat bencana, krisis bencana, sense of God, rasa spirit ketuhanan, spirit terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik alam raya ini yang mungkin bagian dari yang hilang. Begitu banyak musibah demi musibah di setiap kota, di setiap hari ada saja musibah-musibah yang kemudian baru dan muncul. Sehingga harusnya pemimpin-pemimpin bangsa ini bisa berpikir cerdas. Bagaimana cara menjadi orang yang paling cerdas melihat bahwa alam raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah pertama yang dilakukan adalah apa? Pertaubatan para pemimpin-pemimpin bangsa ini yang telah banyak mungkin menzolimi rakyatnya, yang telah banyak menzolimi alam raya di Indonesia ini, ya, bagaimana mengeksploitasi alam ini sembarang saja, dan kemudian mengeksploitasi dana APBD, APBN untuk kebutuhan diri dan kelompoknya. Itulah seharusnya yang saat ini menjadi pertanyaan besar kita. Kenapa krisis, darurat krisis bencana, beberapa gunung sekarang sudah mulai aktif lagi, bukan hanya Sinabung. Jangan-jangan alam pun sudah marah dan tidak bersahabat dengan kita, yang dikatakan dalam lagu Ebit, mungkin alam sudah enggan. Tuhan sudah mulai bosan. Tuhan mulai bosan, alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Allah. Inilah kita saat ini, sehingga mari back to Allah. Mari back to God, alam semesta. Bahwa Allah yang memiliki bumi Indonesia, Allah yang memiliki langit dan seisinya, setelah di antara keduanya, maka sangat mudah bagi Allah untuk mengatakan Sinabung, stop batuknya, stop pileknya, jangan memakan korban lagi, dan berikan kebaikan untuk rakyat Sumatera Utara. Mari kita bertobat dan mengenal Allah. Dan ini pesan khususnya buat para pemimpin yang jangan-jangan sudah menjadi bagian yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Ustaz Zainal, Ustaz Fadli. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pesan yang dapat kita tangkap, kita ambil pada ayat 24 ini, pemimpin itu harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus senantiasa mampu, bukan dalam kapasitas beribadahnya saja, tetapi kualitas dan implementasi kebijakannya itu memang bagian dari mewarnai pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita sedikit menelaah bagaimana kehidupan sosial hari ini, para pemimpin kita nampak-nampaknya tak begitu dekat pada Tuhan. Ini menjadi sebuah problem. Saya teringat pada peristiwa saya dengan anak saya, ketika saya katakan kepada anak saya, jangan bermain kotor, nanti Allah marah. Lalu anak saya menjawab begini, Allah itu kan di rumahnya, Buya. Allah itu kan di masjid, kenapa dia datang ke sini? Kalaulah kita melihat dalam peristiwa itu, artinya, kalaulah pemimpin-pemimpin hari ini yang selalu hidup dalam kondisi yang tidak memberikan inspirasi pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia anggap Tuhan itu lagi berhenti dan tidak mengawasinya, layaknya seperti anak yang bertanya tentang posisi Tuhan itu tidak bergerak, masih tetap di rumahnya. Kalaulah demikian, maka insya Allah pemimpin-pemimpin hari ini merupakan kualitas pemimpin yang bermental anak-anak, memposisikan Tuhan tidak pada posisi yang hadir pada dirinya, tetapi diposisikan kepada kebutuhan selain dari wilayah yang dia inginkan. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin demikian saja atas segala perhatiannya. Kami mengucapkan ribuan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah warida wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.